Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan wudu di saat berat, di saat jiwa ini berat namun orang tersebut mampu dan berusaha untuk menyempurnakannya, seperti ketika musim dingin atau dikala musibah, orang-orang yang beriman walaupun terasa berat di saat tersebut tetap dia menyempurnakan wudhunya. Apalagi ya, dalam sebagian kondisi betul-betul terasa sakit. Dingin, kalau betul-betul dingin terasa apa? Sakit. Atau dalam keadaan musibah, seorang mukmin, seorang muslim sabar di dalam menunaikan kewajiban tersebut. Ini derajat yang pertama, sabar di dalam melaksanakan apa yang Allah tugaskan kepada seorang muslim. Dan sebagian manusia bukan hanya sekedar sabar, bahkan mencapai derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat ridha. Ya. Jadi dia betul-betul menikmati wudu walaupun di saat yang susah. Bukan hanya sekedar sabar, namun dia betul-betul ridha, berbahagia, lapang dadanya melaksanakan ibadah wudu di masa sempit, di masa susah. Dan demikianlah hamba Allah bertingkat-tingkat. Sebenarnya bukan hanya masalah wudu saja. Dalam semua ibadah, orang bertingkat-tingkat kondisi hatinya ketika melakukan ibadah tersebut. Kalau orang-orang munafik, sama dia sholat. Namun benci ketika dia melakukan ibadah tersebut. Malas untuk melakukan ibadah tersebut, walaupun dia juga melakukan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka berdiri melakukan salat, orang-orang munafik berdiri mereka. Namun kusala, malas. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah illa qalila. Ada sebagian orang yang dih dalam melakukan ibadah sholat. Ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi derajatnya. Dalam semua ibadah demikian. Puasa juga demikian. Sholat, wudu, ya, zakat. Sebagian orang mengeluarkan zakat, dia tahu ini kewajiban, maka dia keluarkan walaupun dengan apa? Ya ini saya keluarkan. Ya. Ada sedikit berat, tetapi karena ini kewajiban dia keluarkan. Tapi ada seorang yang ketika mengeluarkannya, ya, betul-betul sangat cinta dan ridha dengan ibadah ini. Di samping dia tahu itu bukan hak dia, tapi itu hak fuqara wal masakin. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kebaikan dia, kebaikan hartanya, kebaikan keluarganya. Ya. Wabillahi taufik. Termasuk ibadah wudu ini. Sebagian orang bahkan mencapai derajat ridha. Mencapai derajat apa? Ridha. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam risalah ini, dalam kitab Ikhtiyarul Aula fi syarhi hadithi ikhtisami al-mala'i la'la, beliau akan menyebutkan tentang perkara-perkara yang dengannya seorang akan mendapatkan derajat ini, ridha. Kata beliau rahimahullah, wa yansha'u ar-ridha bidzalika ala mulahadhati umurin, dan akan muncul keridhaan untuk melaksanakan kewajiban wudu tersebut meskipun dikala susah. Ala mulahadhati umur, jika dia memperhatikan perkara berikut ini, jika dia menempuh beberapa perkara berikut ini, yakni di saat wudunya merenungkan beberapa perkara ini. Iya. Yang pertama kata beliau, ahaduha, yang pertama, tadzakkuru fadlil wudu. Ketika seorang berwudu walaupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan dingin, dalam keadaan musibah, coba ketika wudu ingatlah keutamaan wudu. Ya. Ketika seorang beribadah, mengingat keutamaan ibadah tersebut. Niscaya seorang akan apa? Punya harapan yang besar di sisi Allah. Dan sesuatu yang berat menjadi apa? Ringan. Bahkan seorang akan ridha dengan ibadah tersebut. Karena dia tahu dan yakin bahwasanya ibadah tersebut memiliki keutamaan yang sangat banyak, keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini sekali lagi berlaku bukan hanya dalam ibadah apa? Wudu. Maka jangan heran ketika salah seorang sahabat, seingat saya bernama Ibnu Fuhairah, Amir Ibnu Fuhairah, ketika dalam jihad fisabilillah di zaman Rasul, sebuah tombak menancap dari belakang tubuhnya, tembus ke dadanya sehingga muncrat darah segar dari dadanya. Begitu dia melihat darah keluar dengan demikian deras, rasa sakit terasa dalam dirinya. Apa yang dia ucapkan ketika itu? Ternyata kalimat yang dia ucapkan sebuah kalimat yang menunjukkan keridhaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku beruntung, wahai Rabb Ka'bah. Bersumpah dia di hadapan Allah, ya Allah, demi Allah, saya telah beruntung. Begitu mendapatkan dirinya, ya, di hadapan kematian, fil jihad, dalam jihad fisabilillah. Wabillahi taufik. Beda keadaannya dengan seorang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang maju perang, pemberani, namun ternyata Rasul mengatakan huwa min ahlin nar, dia termasuk penduduk apa? Neraka. Yaitu seorang yang ketika itu berperang sampai luka memenuhi tubuhnya, terjatuh tidak bisa lagi bangun, kemudian dia tidak sabar dengan rasa sakit yang menimpa dirinya, maka dia ambil pedangnya, ya, ujung pedangnya dia tancapkan ke dadanya dan dia jatuhkan dirinya. Qatala nafsahu, membunuh dirinya. Maka dia pun diakhiri dengan su'ul khatimah. Al-wudhu, ketika seorang muslim melakukan ibadah ini dengan dia merenungkan keutamaan ibadah tersebut, maka akan muncul ridha dalam dirinya. Kata Syekh rahimahullah, ahaduha tadakkuru fadlil wudhu. Seorang ketika berwudhu mengingat keutamaan wudhu, min hattihil khataya, bahwasanya ibadah wudhu menggugurkan dosa-dosa. Dalam keadaan dingin dia ingat, dingin terasa, tapi ibadah ini menggugurkan dosa-dosa saya yang sangat banyak. Betapa banyak dosa saya lakukan dengan tangan saya, betapa banyak dosa saya lakukan dengan mulut saya, betapa banyak dosa saya lakukan dengan mata saya, kaki saya, kepala saya. Maka dia tidak peduli lagi dingin yang terasa dari air yang digunakan untuk wudhu. Tetap dia berwudhu karena dia mengerti bahwasanya ibadah ini menggugurkan dosa-dosa. Wa raf'ihi lidarajat, dan ibadah wudhu ini mengangkat derajat. Dia ingat itu juga, bahwasanya wudhu mengangkat derajat. Wa husul al-ghurrah wa tahjil bihi, dan dia juga ingat bahwasanya dengan wudhu ini akan menjadikan wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa bulughul hilyati fil jannah ila haitsu yablugh. Dan dia akan mendapatkan perhiasan di sorga sejauh dia melakukan ini. Ya'ni ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini salah satu upaya agar ibadah yang kita lakukan terasa ringan. Bahkan seorang bisa mencapai derajat ridha ketika seorang apa? Beribadah. Dan betapa banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk beribadah dan menyebut pahala. Menyebut pahala, Rasul sebut pahalanya satu persatu dari semua ibadah. Misalnya dakwah ilallah. Rasul mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh engkau, dengan sebab engkau ada seorang yang mendapatkan hidayah, lebih baik daripada onta merah. Yani lebih baik daripada dunia. Yeah. Sehingga seorang bersemangat. Bahkan ketika seorang menempuh jalan dakwah, mendapat gangguan. Yeah. Seberapa sih gangguan yang diterima oleh kita jika dibandingkan dengan gangguan yang dihadapi dan diterima oleh siapa? Rasul. Celaan, cercaan dari dalam, dari luar. Sabar. Yeah. Karena pahalanya besar. Yeah. Sesuatu yang besar banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan. Tapi Rasul selalu mengingatkan itu. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Puasa juga demikian, disebut pahalanya oleh Rasul. Yeah. Sedekah juga demikian. Rasul mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah yang apa? Sedikit, separuh korma. Yeah. Yeah. Orang punya uang 100 rupiah, apa pantas saya sedekah 100 rupiah? Tapi ketika ingat hadis tadi, dia keluarkan. Yeah. Kenapa? Karena dorongan-dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di sini juga ada faedah. Ya. Akan sangat berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak apa? Berilmu. Ya. Orang yang tidak berilmu biasa saja ketika wudu, ya wudu biasa. Enggak ngerti apa pahalanya, apa yang diharapkan darinya, pokoknya wudu saja. Saya mau wudu, mengangkat hadas, salat sudah. Ya. Tapi beda ketika seorang muslim ngerti pahala, dia berwudu menggunakan air, dia ingat bahwasanya dengan wudu ini dosa akan keluar bersama dengan air, bersama dengan tetesan air. Bersyukur ketika itu, bahagia ketika itu. Ketika dia berwudu ingat bahwasanya wajahnya insya Allah akan bercahaya, tangan dan kakinya akan bercahaya, juga berbahagia dengan itu. Ya. Karena ini bagian dari keimanan kepada hari apa? Akhir. Dan rasa syukur kepada Allah atas pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang menyempurnakan wudhunya. Ya, tentu beda, kan demikian ya. Beda antara orang yang ngerti dan tidak apa? Ngerti. Ya. Wabillahi taufik. Kenapa manusia berebut untuk mendapatkan emas? Karena ngerti nilai apa? Emas. Ya. Coba kalau manusia tidak tahu emas itu apa? Ya. Seperti batu-batu biasa, tidak akan dikejar. Demikian juga ketika seorang mengerti betapa besarnya keutamaan wudu, pahala wudu, maka akan terasa ringan ketika dia berwudu, walaupun dalam keadaan berat, dalam keadaan dingin, waktu subuh dingin yang menusuk, tetap dia keluar untuk mengambil air wudu, ya, melaksanakan ibadah yang mulia ini. Berkata Ibnu Rajab, wahada kama inkasara dhafru ba'd as-salihat min as-salaf min asratin asaratha fadhahikat wa qalat ansani halawatu sawabihi mararata waja'ih. Keadaan seperti ini, ya, seperti sebagian wanita-wanita soleh dari salaf ketika kukunya terlepas karena asroh itu kecelakaan lah, yakni kuku lepas. Rasa ketika kuku lepas itu kan sakit luar biasa, apalagi wanita yang merasakan. Tetapi ketika terlepas kuku itu, wahikat justru tertawa. Kenapa tertawa dia? Qalat, dia mengatakan, ansani halawatu sawabihi marorota wajaih, yang membuat saya lupa sakit ini, sakit yang ada dalam tangan saya ini saya lupa. Kenapa? Karena saya merasakan lezatnya pahala yang akan Allah berikan, yakni sabar. Seorang mukmin, walaupun terkena duri, dengan sebab tertusuknya duri tadi akan Allah hapuskan apa? Dosa. Jadi kenapa wanita ini tertawa ketika tangannya terluka? Karena harapan yang besar kepada Allah, pahala yang Allah janjikan. Yakni kelezatan pahala itu menjadikan dia lupa dari rasa sakit. Wa qala ba'dul arifin, man lam ya'rif sawabal a'mal sakulat alaihi fi jami'il ahwal. Ini juga penting. Sebagian arifin, sebagian ulama salaf mengatakan, man lam ya'rif sawabal a'mal, barang siapa yang tidak mengetahui pahala suatu amalan, biasanya sakulat alaih, akan terasa berat atasnya, fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan dingin saja, dalam keadaan normal-normal juga berat untuk wudu. Ya. Apalagi dalam keadaan apa? Ya. Dingin. Ya. Ini berlaku umum. Ketika seorang mengerti pahala suatu amalan, maka dia mudah untuk melakukan amalan. Namun ketika seorang tidak mengerti pahala suatu amalan, ya, maka menjadi berat bagi dia dalam segala keadaan. Ya. Wabillahi taufik. Coba kita lihat pada diri kita. Nah. Kenapa kita kurang bersemangat di dalam melakukan ibadah? Dan apa yang kita lakukan ketika kita mengerti pahala suatu amalan? Nah, yakni mudah-mudahan dengan kita belajar, menuntut ilmu, mengerti pahala suatu amalan, menjadikan kita apa? Semakin bersemangat. Zikir pagi, zikir sore, keutamanya sangat banyak. Dan ketika seorang mengerti pahala itu, dia tidak akan meninggalkannya. Berusaha untuk tidak akan meninggalkannya. Walaupun amalan itu bukan perkara yang wajib. Ya. Sebagai contoh misalnya, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah salat subuh, meninggalkan istri beliau, saya lupa Maimunah atau yang lain, ya. Ya, di rumah. Rasul sallallahu, ya, keluar dari rumah untuk salat subuh, ya. Sampai waktu yang lama, ya. Meninggalkan istrinya dalam keadaan duduk berzikir. Ketika Rasul pulang dalam waktu sudah cukup lama siang, beliau dapatkan sang istri masih berzikir. Rasul berkata kepada istri beliau, sejak saya tinggalkan engkau duduk di sini berzikir, iya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh aku telah mengucapkan suatu kalimat yang kalimat ini lebih berat daripada apa yang engkau katakan sejak awal sampai sekarang. Jadi pahalanya lebih besar. 4 kalimat yang saya ucapkan, namun pahalanya lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang engkau lakukan sejak awal sampai saat ini. Yaitu subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 4 kalimat ini dibaca oleh Rasulullah SAW 3 kali. Fi waqti sabah, di waktu subuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kalimat yang sederhana, namun ternyata sangat berat, besar pahalanya. Ketika seorang mengerti pahala suatu amalan, maka seorang akan bersemangat. Seorang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, 2 kalimat ini ringan di lisan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, dan sangat berat apa? Timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika mengerti pahala ini, dalam segala apapun, keadaan apapun, mudah bagi dia. Berjalan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena dia mengerti kalimat ini, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, kalimat yang sangat berat timbangannya. Atau ketika dia mendengar dan mengerti pahala mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih sekali, kata Rasul, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan untuknya sebuah pohon korma di surga. Subhanallahil azim wa bihamdih. Ketika dia teringat pahala ini, maka dia akan baca itu. Saya menginginkan kebun yang luas di sorga. Saya menginginkan tanaman yang banyak di jannah. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sebab yang pertama, ya. Agar seorang ridha melakukan ibadah yang sedang dia lakukan. Yaitu tadzakkuru fadli al-ibadah, mengingat keutamaan ibadah tersebut. Dalam hal ini Ibnu Hajar atau Ibnu Rajab sedang menyebutkan tentang ibadah apa? Wudu. Walaupun dalam keadaan dingin yang sangat, walaupun dalam keadaan musibah, banyak kesusahan, banyak musibah, namun seorang muslim akan tetap mudah melakukan ibadah wudu dan menyempurnakannya walaupun dalam keadaan tersebut. Bukan hanya mudah, tapi ridha. Kenapa ridha? Karena dia selalu mengingat pahala yang besar dari ibadah wudhu ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Rajab, masih melanjutkan masalah wudhu. Seorang, walaupun dalam keadaan dingin yang sangat, seperti waktu subuh atau musim dingin, cuaca yang dingin atau daerah yang memang dingin, tetap saja dia bersemangat untuk berwudu walaupun dingin. Kenapa? Bukan hanya semangat, bahkan ridho. Karena dia melakukan yang kedua, kata Ibnu Rajab. Upaya yang kedua yang dengan itu menyebabkan seorang ridho dengan ibadah wudu walaupun dalam keadaan cuaca dingin atau dalam keadaan susah. Yang kedua, kata Ibnu Rajab, tadzakkuru ma a'addahu Allahu azza wa jalla liman asahu minal azab bil bard wa zamharir, fa inna shiddata bardid dunya yudzakkiru zamharir jahannam. Kata Ibnu Rajab, mengingat, seorang akan ridha ketika berwudu walaupun dingin ketika dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan azab bagi orang yang bermaksiat berupa rasa dingin yang luar biasa. Jadi di neraka itu bukan hanya rasa panas, tapi ada adab Allah di neraka berupa dingin yang luar biasa. Dan itulah yang disebut dengan zamharir. Zamharir. Jadi adab di neraka bukan hanya panas, tetapi juga apa? Dingin. Seorang disiksa dengan panasnya neraka, sebagaimana juga disiksa dengan dinginnya neraka. Dan dinginnya neraka adalah zamharir. Fa inna shiddata bardid dunya yudzakkiru zamharir jahannam. Sesungguhnya dinginnya cuaca di dunia bagi orang yang beriman mengingatkan adanya azab Allah Subhanahu wa taala di neraka berupa zamharir. Ya. Tadinya orang malas mau bangun tidur karena dingin. Tadinya orang malas mau berwudu untuk baca Quran karena dingin. Namun ketika dia ingat, oh dingin ini belum seberapa. Kalau saya tinggalkan wudu hanya karena dingin, justru saya akan mendapatkan azab berupa dinginnya neraka. Maka dia bersemangat untuk melakukan ibadah. Tidak peduli dengan dingin tadi. Bahkan dia ridha dengan cuaca dingin tadi, dan dia berwudu dalam keadaan apa? Yang menikmati, ridha dengan cuaca yang dingin yang dia hadapi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa fil hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Inna asyadda ma tajiduna minal bardi min zamhariri jahannam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya rasa dingin yang sangat yang kalian rasakan di dunia ini, ya, adalah bagian dari zamharir jahannam. Bagian dari dinginnya neraka apa? Jahannam. Ya. Dan sungguh neraka jahannam sudah ada sekarang ini. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-jannatu wan naru makhluqatan mawjudatan al-an. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang sudah ada saat ini. Seorang mukmin ketika masuk ke dalam alam barzakh ditanya oleh malaikat mungkar wan nakir, dan dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, akan dibukakan jannah. Yakni dibukakan apa? Dibukakan pintu menuju jannah. Pintu menuju jannah dibukakan. Ya. Sebagaimana orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir akan dibukakan pintu menuju apa? Neraka. Setiap bulan Ramadan, ya, kata Nabi SAW, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu jannah. Wa ghulliqat abwabun niran. Dan dikunci pintu-pintu apa? Neraka. Ya, ini sudah ada. Al-jannah, wan-nar, sudah ada. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang mengedepankan akal. Mereka tidak percaya dengan adanya surga dan neraka saat ini. Padahal sudah jelas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya Al-Jannah wan-Nar sudah ada saat ini. Termasuk hadis yang ada di hadapan kita. Dingin yang kita rasakan di dunia ini, yang sangat, adalah bagian dari apa? Dinginnya zamharir jahannam. Ya, kita beriman saja sudah. Rasul bicara, ya, sudah. Mau apa kita? Rasul mengatakan inna asyadda ma tajiduna minal bard min zamharir jahannam. Sesungguhnya rasa dingin yang sangat yang kalian rasakan di dunia adalah bagian dari zamharir jahannam. Dinginnya jahannam. Sudah, para sahabat mendengar hadis ini, sami'na wa ata'na wa amanna, kami beriman. Betul ya Rasulullah. Saya iman. Dinginnya yang kita rasakan ini bagian dari dinginnya apa? Jahannam. Selesai sudah. Fa mulahadhatu hadzal alam al-mau'ud yuhawwinu al-ihsas bi alami bardil ma. Maka ketika seorang berwudu ada rasa dingin yang dia rasakan, cuaca dingin yang dia rasakan, ya. Walaupun air sudah dihangatkan, ya. Kalau memang cuaca dingin tetap dingin juga. Ya, apalagi air tetap tidak dihangatkan misalnya. Ya. Baik. Ya, kalau orang tinggal di Dieng, waduh, setiap hari nih, hari-hari nah, ya kan. Ya. Wabillahi taufik. Apalagi kalau ingat ini, ya kan. Sudah mungkin terasa hangat terus, ya kan? Ya, karena dia mengingat apa? Ah, ini dingin belum seberapa, ya kan? Ya. Tapi kadang kita juga merasa heran, kok bisa ya hidup di daerah itu? Ya. Dingin luar biasa, ya kan? Wudhu setiap hari, ya kan? Tapi ya seperti itu. Nah. Ya. Terlebih ketika seorang mengingat ini, mengingat adanya azab Allah Subhanahu Wa Taala berupa zamharir. Ketika seorang yulahil memikirkan, merenungkan hadal alam, rasa sakit yang luar biasa berupa dinginnya neraka jahannam al-mau'ud yang telah Allah ancamkan, Allah janjikan bagi orang-orang bermaksiat. Seorang ketika mengingat ini, yuhawwinul ihsas, akan meringankan rasa dingin yang dia alami, bi alami bardil ma, meringankan. Taib, meringankan rasa dingin. Bahkan mungkin orang bisa lupa dari rasa dingin tadi, sebagaimana akan disebutkan kisah sesudah ini. Ya, yeah. Kamaruya an Zabid al Yami, annahu qama lailatan liyatahajjat wal bardu syadid. Diriwayatkan, yeah, salah seorang yang bernama Zabid al Yami. Annahu qama lailatan. Suatu saat dia bangun untuk sholat malam, sholat tahajud. Wal bardu syadid. Dan ketika itu dingin luar biasa. Dingin luar biasa, tapi dia bangun untuk sholat tahajud. Falamma adkhala yadahu, ketika dia masukkan tangan ke dalam ina, ke dalam bejana untuk berwudu, wajada syiddata bardihi, dia merasakan dingin yang luar biasa angin air tersebut. Ketika dia merasakan dingin yang luar biasa, fadzakara zamharir jahannam, dia pun ingat dinginnya neraka apa? Jahannam. Falam yash'ur bibardil ma' ba'da dalik, maka dia setelah itu tidak merasakan dinginnya air yang dia gunakan untuk wudu. Bahkan sampai dia lupa untuk berwudu. Yani tangannya tetap saja di dalam apa? Di dalam bejana tadi. Wa baqiyat yaduhu fil ma' hatta asbah. Tangannya tetap berada di dalam bejana sampai subuh. Sampai datang waktu apa? Subuh. Tersadar waktu sudah subuh. Tidak jadi sholat apa? Tahajud. Tidak jadi sholat tahajud. Faqalat lahu jariyatuh. Budaknya mengatakan. Budaknya agak heran kepada tuannya ini. Biasanya sholat malam. Malam ini tidak sholat malam. Justru memasukkan tangannya di mana? Dalam bejana. Padahal dingin. Taib. Malak, ada apa engkau wahai sayyidna? Malak, ada apa dengan engkau? Bertanya kepada tuannya. Lima, malak, lam tusalli lailah kama kunta tusalli. Kenapa engkau tidak sholat malam, malam ini? Sebagaimana sebelumnya engkau sholat? Faqal, maka dia mengatakan, inni lamma wajattu syiddata bardil ma dzakartu zamharir jahannam. Sungguh, ketika aku merasakan dinginnya air yang akan aku gunakan untuk wudu, tiba-tiba saya teringat neraka jahannam, dinginnya neraka jahannam. Fama sya'artu bihi hatta asbahtu, sehingga saya tidak merasakan dinginnya air ini sampai subuh. Fala tukhbiri bihada ahadan madum tuhayyan, tolong jangan ceritakan kejadian ini kepada siapapun selama saya masih hidup. Ya, khawatir ini menjadi bahan cerita, khawatir yang seperti ini menjadikan seorang ujub, riya. Jangan ceritakan kejadian ini. Ya, ini menunjukkan betapa takutnya dia kepada apa? Neraka jahannam. Ya, sudah. Tidak diceritakan, wallahu alam, zahirnya ya, kecuali setelah matinya orang ini. Ya, sehingga diriwayatkan kisah Zabid al-Yami, ya, yang diceritakan oleh jariyahnya sesudah kematian Zabid al-Yami, wallahu alam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini mungkin dua perkara, ya, yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Dua perkara ini bukan hanya bermanfaat untuk ibadah wudu yang kita lakukan, sekali lagi, namun juga ya, bermanfaat bagi semua ibadah yang kita lakukan. Apakah itu ibadah as-salah, zakah, atau juga bermanfaat untuk mendorong kita meninggalkan sesuatu yang haram. seorang dia diliputi dengan riba misalnya. Riba. Usahanya riba, modalnya riba, ya kan. Barang-barangnya hasil dari apa? Riba. Sudah hidupnya tidak lepas dari riba. Ya. Sehingga ketika akan keluar dari riba sudah ngerti, ya. Maju mundur bagaimana ini namanya? Ya. Ya. Saya maju, apa saya mundur? Ya. Wabillahi taufik. Berat memang. Tapi sebenarnya sebabnya adalah syaitan. Kalau dia mengingat ini semuanya, ya. Pahala seorang meninggalkan kemaksiatan lillah karena Allah. Pahala ketika seorang meninggalkan riba. Pahala ketika seorang beribadah atau bermuamalah dengan tanpa riba. Coba dia ingat tentang orang yang apa namanya meninggalkan yang haram karena Allah. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah awwadahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik dari itu. Ingat itu, yakin itu, pahala. Juga bagaimana dulu para sahabat di masa jahiliyah, ada yang melakukan riba, kesyirikan dan seterusnya, ditinggalkan. Apa yang dirasakan oleh para sahabat setelah itu? Izzah, kemuliaan fid dunya wal akhirah. Maka dia akan mudah untuk meninggalkan apa? Riba. Pahalanya besar. Kemudian setelah itu ingat betapa besar azab orang yang memakan riba. Semakin mudah lagi untuk dia apa? Meninggalkan. Apalah artinya ini riba? Tidak pernah akan merasakan kebahagiaan dengan riba itu. Wallahi demi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam perang. Orang yang dia tidak meninggalkan riba diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperangi oleh Allah. Apa seorang tidak takut ketika diperangi oleh Allah? Juga ketika dia mengingat bagaimana dulu Rasulullah SAW mengabarkan beliau pernah melihat azab orang yang memakan riba. Beliau melihat sebuah sungai darah. Darah mengalir dalam sungai tersebut. Darah yang bercampur dengan nanah, dengan perasan ahli nar, memiliki bau yang sangat busuk. Ini adab yang sangat jelek dan pedih. Di tengah sungai itu ada seorang yang berenang ke tepian, ingin menyelamatkan diri dari apa? Dari adab tadi. Begitu hampir sampai ke tepian, ternyata di pinggir sungai ada seorang membawa batu yang besar. Maka dilemparlah orang tadi dengan batu. Kembali lagi ke tengah apa? Sungai. Terus demikian. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat yang bersamanya. Apa ini? Yang bersama beliau adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan malaikat yang lain. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Orang ini adalah akilur riba. Orang yang makan riba. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dengan itu seorang akan mudah meninggalkan yang haram biidznillah azza wa jalla. Sebagaimana dengan itu seorang akan mudah melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali akan menyebutkan 5 perkara yang dengan 5 perkara itu akan menumbuhkan riwa di dalam seorang berwudu walaupun dalam keadaan apa? Dingin. Dan kita sudah membaca 2 permasalahan ini dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan 3 perkara yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar atau afwan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarah hadis ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.